rawi sebelumnya, sahabat yang meriwayatkan sebelumnya. Artinya bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan juga dari jalur sahabat sebelumnya. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai, dulu asar berwudu terlebih dahulu. Qal wa kana yudzi'u ahadana al-wudu'u ma lam yuhdis. Dan beliau mengatakan, yakni Anas bin Malik. Qala di sini maksudnya Anas ibnu Malik. Dan adalah wudu mencukupi salah seorang di antara kami selama dia tidak hadas. Ya, selama dia tidak hadas. Artinya, wudu sekali itu bisa untuk beberapa kali sholat sebenarnya. Selama dia tidak hadas. Ya, hanya saja yang paling utama adalah jika setiap sholat kita apa? Berwudu. Itu lebih utama, lebih afdal. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ayolahwah, bahwa pertama dianjurkan bagi kita untuk berwudu setiap kali sholat. Setiap satu sholat, satu wudu. Ya, subuh, ya, wudu terlebih dahulu. Maghrib, wudu terlebih dahulu. Isya, wudu terlebih dahulu. Satu sholat, satu wudu. Itu yang dianjurkan. Itu yang lebih utama. Ya, sesuai dengan zahir ayat, ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum ila akhir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka basuhlah wajah kalian. Artinya, kita dianjurkan setiap kali salat itu untuk berwudu. Rasa ya? Nah. Namun, apakah ini sifatnya wajib? Tidak. Ya, ini tidak wajib. Selama tidak hadas, pada dasarnya boleh bagi kita ya untuk ya menggabung satu wudu untuk beberapa sholat. Seperti pada saat Fathu Mekkah, Rasulullah SAW, beliau ya satu wudu untuk sholat lima waktu. Untuk sholat lima waktu. Ya, ketika ditanyakan hal itu oleh sahabat Umar bin Khattab, maka Nabi SAW mengatakan, amdan fa'altuhu. Aku sengaja melakukannya. Yakni untuk menunjukkan bahwa hal itu adalah apa? Boleh. Hanya saja yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW, beliau setiap kali sholat, ya, beliau berwudu terlebih dahulu. Baik batal maupun tidak batal. Jadi yang paling afdal setiap kali sholat kita berwudu. Itu yang paling afdal. Namun boleh bagi kita ya taat, tidak ngentut, tidak BAB, ya, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, bolehkah antum sholat dengan wudu قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Perhatikan kali pemahamannya, berarti kalau tidak hadas, ya, kalau Hadas berarti apa? Ma. Yang disunat setiap kali akan sholat. Berwudu setiap kali akan sholat. Dan hal-hal yang membatalkan wudu. Jelas? Nah, ini faedah dari hadis yang mulia ini. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, hadis meridai keduanya, karena Ibnu Abbas dan juga ayahnya, yaitu Abbas bin Abdul Madinah tempatnya. Makanya kalau cari kurma itu di Madinah tempatnya, bukan di Mekah. Walaupun di Mekah juga banyak, tapi kebun yang paling banyak itu adalah di ya di Madinah. Baik, intinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati kebun di Madinah. فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي كُبُورِهِمَا. Lalu Rasulullah SAW mendengar suara dua orang yang sedang diadab, disiksa di kuburnya. Kok bisa mendengar? Ini kekhususan ya untuk Nabi Muhammad SAW yang Allah perdengarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya manusia tidak bisa mendengar hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia enggak bakalan apa? Kuat. Makanya pernah ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal itu. Wahai Rasulullah, kenapa tidak diperdengarkan kepada kita azab kubur itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan kalian diperdengarkan, kalian enggak bakalan apa? Kuat. Enggak bakalan kuat. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan lain-lain dengan sanad yang sahih, bahwasanya ya seorang yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian dia tidak bisa menjawab, dia akan dipukul oleh malaikat tersebut dengan palu ya dari besi, yang seandainya palu tersebut dipukulkan kepada gunung, gunungnya akan menjadi tanah. Dia berteriak dengan teriakan yang keras, yang didengar oleh ya semua makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi hewan-hewan juga dengar. Ya. Nah, jadi ini hikmah diantara kenapa tidak diperdengarkan kepada manusia. Hanya saja Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa kekhusus itu adalah hak benar adanya. Jemaah, mereka meyakini bahwasanya azab kubur itu benar-benar ada. Dalil-dalilnya banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan ini menjadi ijma', kesepakatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, azabul qabri haq la yungkiruhu illa dhalun mudhil. Azab kubur itu adalah hak benar adanya. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Ya. Dan ada beberapa orang yang atau beberapa kelompok yang tidak mempercayai adanya azab kubur, yaitu kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, atau kalau sekarang seperti Hizbut Tahrir, mereka tidak percayai tentang adanya siksa kubur. Bahkan beberapa menulis sebuah buku. Ya, seperti ada buku Tak Ada Siksa Kubur yang ditulis oleh Agus Mustafa, seorang ahli filsafat, ya? Atau absahkah berdalil dengan hadis ahad dalam masalah akidah dan siksa kubur yang ditulis oleh Syamsuddin Ramadan, ya, seorang Hizbut Tahrir, ya, yang intinya dua kitab tersebut adalah menolak dan mendustakan tentang adanya siksa kubur. Makanya ikhwan, ini pelajaran penting bagi kita, pentingnya belajar apa? Akidah salaf, akidah ahlus sunnah wal jamaah, ya. Antum enggak boleh bosan untuk belajar tauhid, belajar akidah, ya, karena di sana, di luar sana banyak sekali syubhat-syubhat, ya, yang merongrong, ya, bahkan masalah-masalah yang sudah final, masalah-masalah yang sudah sangat jelas dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis, sebagian kalangan mereka apa? Mendustakan. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang kuat, dengan ilmu yang matang, ya, kita akan terjerumus di dalam syubhat-syubhat tersebut, ya. Taib. Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka ini disiksa, tapi tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar. Artinya masalah yang remeh sebenarnya. Masalah yang gampang untuk meninggalkannya. Tapi ternyata mereka, ya, disiksa, ya, bukan masalah yang sulit, bukan masalah yang rumit, tetapi masalah yang remeh, ya. Bukan berarti kemudian fi kabir, dua masalah ini adalah bukan termasuk dosa besar, ya, atau termasuk dosa kecil, tidak. Tapi maksudnya adalah dua masalah ini adalah dua masalah yang sebenarnya mudah sekali bagi kita untuk meninggalkannya. Summa qal bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulih. Adapun yang pertama, orang yang menghuni kubur yang pertama, dia disiksa gara-gara apa? La yastatir min baulih. La yastatir min baulih, ini ada dua makna. Makna yang pertama, dia tidak menutupi dirinya ketika kencing. Artinya kencing sembarangan, sehingga kadang ada sebagian orang pinggir jalan kencing gitu aja. Ya, sembarangan orang. Akhirnya ada yang, ya, kelihatan auratnya. Nah, dilihat ketika dia sedang kencing. Dalam yang lain, la yastanzih min bauli, yakni tidak cebok sehingga nyiprat kemana-mana, ya, terkena bajunya, terkena badannya, ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita ayyul ihwa bahwa tidak peduli dengan kesucian ini salah satu faktor utama dari siksa kubur, ya. Makanya Islam sangat memperhatikan masalah apa? Tohar, bersuci, ya, bahkan menjadikannya sebagai syarat sahnya sholat. Toharah itu adalah syarat sahnya sholat. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk meremehkan masalah apa? Masalah toharah ini. Yang kedua, wa kanal akharu yamshi bin namimah. Adapun orang yang kedua, kenapa dia disiksa di neraka, di adab kubur? Karena dia berjalan mengadu domba. Kerjaannya ngadu domba. Mengadu domba antara temannya, mengadu domba antara ustaz. Kadang sebagian murid juga pengadu domba. Ya, ustaz, bagaimana pendapat antum tentang ustaz fulan? Nanti jawabannya disampaikan kepada ustaz yang lain tadi. Ini diadu domba. Atau mengadu domba antara ulama dengan umara. Mengadu domba antara rakyat dengan pemimpin. Ini hati-hati. Ya, terutama media-media sosial zaman sekarang, ya, infotainment-infotainment, televisi-televisi yang suka memprovokasi. Ini masuk di dalam hadis ini, yaitu pengadu domba. Baik, jadi ada dua sebab mereka diadab di alam kubur. Yang pertama, tidak memperhatikan kesucian, kebersihan. Ya, ketika kencing, tidak cebok, nyiprat kemana-mana. Ya. Yang kedua, suka mengadu domba. Summa da'a bi jaridatin, kemudian Nabi SAW minta untuk dibawakan jaridah. Jaridah itu, apa jaridah itu? Koran. Ya. Jaridah maksudnya apa? pelepah kurma. Ya. Fakasaraha kisratain, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyobeknya menjadi dua. Jadi ada pelepah kurma, kemudian dibelah oleh Nabi menjadi dua bagian. Fawadha'a ala kulli qabrin minhuma kisra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan pada setiap kubur satu, ya. Tadi kan dibelah jadi dua. Ya, satu pecahan tadi. Jadi dibelah jadi dua, yang satu diberikan kepada kuburan nomor satu, yang dua ditancapkan di kuburan nomor dua. Fakilalahu ya Rasulullah, lalu seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima fa'alta hada, kenapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah? Qala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam taibasa. Ya, mudah-mudahan ini bisa meringankan siksaan keduanya. Ya, yakni penghuni kuburan ini. Selama ya pelepah kurma ini belum kering. Ya, selama belum kering. Baik, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama tadi, yaitu bahwa azab kubur itu adalah apa? Hak, benar adanya. Dan ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya siksa kubur. Jadi, masalah siksa kubur ini sudah ditegaskan dalam Quran. Surat Ghafir, Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yauma taqumus sa'atu adhilu 'ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka itu dinampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya pagi dan sore. Padahal belum kiamat, tapi sudah dinampakkan neraka. Itu namanya siksa kubur. Makanya kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, demikian juga Asyuti dalam kitabnya Al-Iqlil fi Istinbati Tanzil, bahwa ayat ini merupakan dalil, dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah untuk menetapkan apa? Siksa kubur. Dan hadis-hadis tentang siksa kubur, derajatnya mutawatir. Derajatnya mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur para sahabat yang banyak sekali, yang tidak mungkin mereka berkumpul atau bersepakat di atas kebohongan, kedustaan. Itu namanya hadis mutawatir. Ya, hadis-hadisnya banyak sekali. Bahkan dibukukan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitabnya Isbatu Adzabil Qabr. Beliau membawakan hadis-hadis dikumpulkan jadi satu buku. Ya, dengan judul Isbatu Adzabil Qabr. Penetapan adanya azab kubur. Oleh karenanya, jika kita menjumpai ada yang mengingkari ya azab kubur, maka berarti apa? Dia adalah orang yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis yang mutawatir, dan menyelisihi apa? Ijma, kesepakatan para ulama. Yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa faktor utama siksa kubur ada dua. Faktor utama, penyebab utama. Tentu semua dosa, semua maksiat itu adalah penyebab siksa kubur. Tapi ada dua faktor yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dikhususkan di antara dosa-dosa yang lainnya. Yang pertama yaitu tidak perhatian dengan kebersihan, kesucian. Ya. Di antaranya yaitu tadi kalau pas kencing ya, dia enggak cebok atau nyiprat badannya, ya. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan bagi kita semuanya ketika kencing, ya, jangan sampai najis tersebut mengena pada diri kita, badan kita, pakaian kita. Perhatikan. Baik. Sebab yang kedua, faktor yang kedua adalah namimah, mengadu domba. Ya, mengadu domba. Baik. Kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi SAW mengkhususkan dua dosa ini? Bukankah di sana ada dosa-dosa yang lain yang banyak sekali? Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Ahwalul Kubur menjelaskan kepada kita rahasia. Kenapa Nabi SAW menyebutkan dua dosa ini dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya. Kata beliau, Nabi SAW menyebutkan dua dosa ini, ya, bukan dosa-dosa yang lain, karena alam kubur, alam barzah, itu adalah jembatan menuju akhirat. Jembatan menuju akhirat. Di akhirat, Nabi SAW mengabarkan, yang pertama kali dihisab, itu ada dua. Yang pertama adalah solat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, as-solat. Amalan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah besok pada hari kiamat adalah solat. Yang kedua adalah masalah darah, nyawa. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, awwalu ma yuqdha bainan nas ad-dima. Yang pertama kali akan dipersidangkan besok pada hari kiamat adalah masalah pertumpahan darah, masalah nyawa. Jadi perhatikan di sini, pada hari kiamat kelak, yang pertama kali dihisab itu dua, salat dan masalah darah, nyawa. Salat ini kaitannya dengan ibadah, hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya, nyawa ini urusannya antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan manusia. Baik. Sekarang kita kembali kepada alam barzah. Dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebab utamanya dua, yaitu mengadu domba lah kesucian. Adu domba namimah itu adalah pengantar menuju pertumpahan darah. Orang kalau sudah diadu domba, akhirnya terjadi apa? Peperangan, pembunuhan. Ya. Nah, yang kedua, tidak memperhatikan masalah kesucian, berarti ini masalah toharah. Dan toharah adalah sarana menuju sholat. Karena toharah adalah syarat sahnya sholat. Dari sini dapat kita fahami, ya, kenapa Nabi SAW menyebutkan dua faktor ini dibandingkan ya dosa-dosa yang lainnya. Taib. Yang ketiga di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah, ya, dan ini yang menjadi pembahasan bagi kita ya, yaitu hendaknya bagi kita untuk memperhatikan jangan sampai kita terkena najis, berusaha ketika kencing, ketika BAB ya, jangan sampai nyiprat ke celana kita atau ke badan kita, sehingga hal itu akan mempengaruhi kesucian kita ya, mempengaruhi pada nasib kita nanti di alam kubur ya. Taip. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bahwa Rasulullah SAW oleh yang lainnya. Ya, di antaranya Nabi bisa mendengar suara yang diadab di alam kubur. Ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberi apa tadi? Syafaat dengan menancapkan ya pelepah kurma menjadi sebab ya bahwa penghuni tersebut, penghuni kuburan tersebut diringankan siksanya. Kalau kita bagaimana? Ya, sebagian orang berdalil dengan hadis ini, akhirnya ketika ke kuburan dia membawa kembang, pakai bunga, ya. Nah, siapa tahu, ya, diringankan siksanya juga. Akhirnya sering kita dapati orang ketika ziarah kubur akhirnya membawa apa? Bunga ditaburin dan sebagainya. Baik, apakah ini dibenarkan? Kita jawab tidak. Ya, tidak benar berdalil dengan hadis ini untuk ritual ya tebar kembang atau budaya ya tebar bunga pada saat ziarah kubur. Kenapa demikian? Yang pertama, ini adalah kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mengatakan ini khusus bagi Nabi? Karena Nabi bisa mendengar bahwasannya itu dua penghuni kubur tersebut sedang disiksa. Sedangkan kita, dari mana Anda tahu? bahwasanya dia sedang disiksa atau tidak. Ya, siapa tahu Ustaz. Ya, perkiraan saja. Ini berarti suudzon. Ya, suudzon. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bisa memastikan bahwa di, dua penghuni kubur tersebut sedang disiksa karena dia mendapatkan apa? Wahyu. Ya, jadi tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Terbukti tidak ada penukilan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa para sahabat melakukan seperti dilakukan oleh Nabi. Ya. Tidak ada riwayat bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali misalkan ketika mereka ziarah kubur, mereka tabur bunga. Tidak ada riwayat. Karena mereka faham bahwa itu adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kemudian dan masih faedah-faedah yang lainnya dari hadis yang mulia ini. Kita cukupkan, insyaAllah sambung pada pertemuan berikutnya. Kita jawab beberapa pertanyaan. Ustaz, Anda mau bertanya, apakah sebaiknya bagi orang yang kufat dan ahli fikih untuk berada di belakang imam? Yang memiliki hafalan mutqin, ya, dan memiliki ilmu tentang fikih salat terutama, yaitu berada di belakang imam. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang berada di belakangku itu adalah ulul ahlam, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki, terutama memiliki hafalan Al-Quran. Sehingga hikmahnya apa? Ketika imam itu keliru, ada yang benerin. Ada yang benerin. Kadang-kadang yang benerin misalkan softnya jauh. Akhirnya imamnya malah gak denger. Ini siap untuk menggantikan posisinya. Menggantikan posisinya. Jadi, memang dianjurkan berada di belakang imam adalah orang-orang yang berilmu. Tapi bagaimana? Makanan apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Daging unta, ya, makan daging unta, daging unta atau ya bagian-bagian unta lah, atinya misalkan, jeruhannya, balungannya, oh balungannya, tulang tapi ada yang ada daging-dagingnya juga, itu termasuk membatalkan juga, ya, disebut kata daging lahmul ibil karena yang paling banyak dimakan adalah daging. Seperti halnya hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian ya darah, kemudian bangkai dan daging babi. Apakah berarti yang haram makan daging babi saja? Lemaknya boleh, jeroannya boleh? Enggak. Ya, disebut lafadz daging karena itu yang paling banyak dimakan. Demikian juga ya, makan daging unta itu ada dalil yang mengatakan itu membatalkan. Ya, atawadda'u min luhumil ibil, ya, kata Nabi, na'am. Ya, apakah saya harus berwudu wahai Nabi setelah makan daging unta? Kata Nabi, ya. Atau dalam riwayat yang lain, tawadda'u min luhumil ibil. Berwudulah kalian setelah makan daging unta. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat. Walaupun sebagian madhab mengatakan bahwa makan daging unta itu tidak membatalkan. Termasuk diantaranya adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan tidak membatalkan. Ya, menariknya Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau setelah membawakan hadis ini, hadis riwayat Muslim, hadis Jabir, tawadda'u min luhumil ibil. Kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan batalnya wudu karena makan daging unta. Walaupun ya madhab Syafi'i ya mengatakan tidak batal. Padahal Imam Nawawi adalah madhabnya Syafi'i. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh fanatik kepada madhab. Boleh seorang bermadhab, boleh mempelajari madhab, ya sekedar sebagai wasilah untuk memahami fikih, tapi tidak boleh bagi kita untuk fanatik. Yang wajib bagi kita adalah mengikuti apa? Dalil. Manakala pendapat seorang ulama bertentangan dengan dalil, maka yang kita utamakan adalah dalil. Kan kalau ke masjid, mulut kita nggak boleh bau. Gimana kalau baunya karena lapar, Ustaz? Padahal udah sikat gigi. Ya jangan lapar. Baik. Kalau lapar, ya karena lapar, kalau misalkan puasa dan sebagainya, insya Allah ini dimaafkan. Ya, dimaafkan. Dan diutamakan, kalau memang kita karena puasa dan sebagainya, ya hendaknya bagi kita untuk tadi, gosok gigi atau memakai apa? Siwak. Nabi SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Dalam riwayat yang lain, ma kulli wudu. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Dalam kalau kita sudah gosok gigi ya, tetapi karena lapar ya atau karena puasa aroma, maafkan, tidak masalah. Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.